Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahunda. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, para pendengar radio Adang Salafiyah dimanapun anda berada, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin yang membahas tentang kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yang biasa diisi oleh Ustaz Abu Abdillah Sufyan. Dan bagi anda yang tidak memiliki aktivitas, bisa atau kami himbau untuk menyimak acara ini, karena acara ini sangat penting untuk kita ikuti. Ataupun bagi anda yang memiliki aktivitas namun masih bisa sambil menyimak, kami himbau pula untuk menyimak acara ini. Dan sebelumnya kami umumkan kembali, kami beritahukan kembali bagi anda yang memiliki pertanyaan, bisa anda kirimkan pertanyaan-pertanyaan anda ke nomor 085353 020304. Kami ulangi, ke nomor 085353 020304. Dan kami mohon maaf bagi anda yang memiliki pertanyaan yang belum dijawab, kami mohon maaf belum bisa dijawab disebabkan karena pertanyaan-pertanyaan yang banyak dan waktunya yang sedikit. Dan kami mohon maaf pula dikarenakan Radio Da'wah Salafiyah belum bisa siaran secara maksimal dikarenakan kekurangan-kekurangan yang kami miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam waktu yang akan datang sehingga Radio Da'wah Salafiyah bisa tersiar dengan baik ke tempat anda. Dan sebelumnya, sebelum kita masuk kepada inti permasalahan, di sini ada himbauan bagi ashabul awail, bagi ikhwah yang biasa jumatan di Masjid An-Nur Al-Athari. Ada himbauan diharapkan bagi ashabul awail untuk membawa pulpen, pena, ya, untuk membawa pulpen. Dikarenakan ada suatu hal yang perlu dicatat, ya, yang perlu dicatat. Untuk anda bacakan cara ininya aja ya. Afwan, umumkan di radio. Ini dari kantor ini. Ashabul awail supados nyarandak pulpen margi ayah serat keneun kangge data di kantor. Jadi maaf diumumkan di radio supaya ashabul awail membawa pulpen karena ada yang perlu dicatat ya untuk data di kantor. Demikian himbauan dari kantor. Dan langsung saja kita serahkan kepada Ustaz untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين الطلبة dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman atau hal-hal yang menyebabkan seorang muslim menjadi murtad, karya al-imamul allamah syekhul islam al-mujaddid al-mujahid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masuk pada pembatal keislaman yang ke-9. Qala al-muallif rahimahullahu taala at-tasi' man taqada anna ba'd an-nas yas'ahu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kama wasi' al-khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, pembatal keislaman yang ke-9, barang siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khidir keluar dari syariat Musa alaihi salam, maka dia kafir. Barang siapa yang meyakini ada sebagian orang boleh keluar, boleh tidak melaksanakan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Khidir alaihi salam tidak melaksanakan syariat Musa alaihi salam, maka dia kafir. Inilah batal keislaman yang ke-9, yaitu tentang orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa sebagian orang apabila dia sudah mencapai tingkatan tertentu, maka dia tidak lagi wajib melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia tidak wajib lagi salat, dia tidak wajib lagi puasa, dia tidak wajib lagi haji atau berbagai kewajiban lainnya. Bab ini sebenarnya adalah bantahan kepada orang-orang sufi, sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala adalah bantahan kepada orang-orang sufi atau sebagian pengikut tasawuf, di mana mereka berkeyakinan bahwa seorang pengikut sufi apabila dia sudah mencapai maqam tertentu, tingkatan tertentu, maka dia sudah terlepas dari kewajiban atau beban-beban syariat. Di mana mereka membagi agama ini kepada syariat dan hakikat. Dan mereka menganggap kalau masih tingkatan syariat itu rendah, kalau sudah hakikat itulah yang dituju, sehingga tidak wajib lagi melaksanakan syariat. Atau mereka membagi agama ini menjadi 4, syariat, tariqat, hakikat, dan ma'rifat katanya. Setiap orang yang mengikuti jalan sufi harus melewati tingkatan-tingkatan tersebut. Syariat yang paling rendah, terus tariqat, terus hakikat, terus ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat katanya, berarti sudah mencapai tingkatan tertinggi dan tidak wajib lagi melaksanakan sholat, tidak puasa, tidak zakat, dan seterusnya. Sampai ketika melakukan sesuatu yang haram sekalipun, maka mereka katakan itu tidak apa-apa bagi dia. Dan katanya itu haram cuma menurut pandangan kalian. Tapi dia sudah mencapai suatu tingkatan bahwasannya yang haram itu sudah tidak haram lagi atasnya. maka siapa yang berkeyakinan seperti ini, dia kafir. Dan seluruh ulama sepakat, orang yang memiliki keyakinan seperti ini kafir, keluar dari Islam, murtad. Apabila dia mati di atas keyakinan seperti ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengampuni dosa-dosanya, dan dia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Siapa yang meyakini ada sebagian orang boleh keluar, boleh tidak lagi menjalankan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia boleh tidak puasa, tidak zakat, karena sudah mencapai tingkatan tertentu, maka seluruh ulama sepakat dia kafir. Ulama seluruhnya sepakat dia kafir. Sebagaimana yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawah, sebagaimana dalam Majmu' al-Fatawah juz ke-10. Ulama seluruhnya sepakat siapa yang memiliki keyakinan seperti ini, maka dia kafir. Ini bagi orang yang memiliki keyakinan seperti ini, maka bagaimana lagi dengan pelakunya? Orang yang melakukannya tentu dia juga memiliki keyakinan yang sama. Kalau seorang memiliki keyakinan bahwa dirinya sudah tidak wajib lagi menjalankan syariat sebagaimana yang dituntun oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Atau orang lain, dia orang lain ini, dia tidak meyakini kalau dirinya boleh meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW, boleh tidak sholat, boleh tidak puasa. Cuma dia yakini orang lain, dia yakini ada orang, kalau dia sudah mencapai tingkatan tertentu karena ibadahnya, maka dia boleh keluar atau tidak wajib lagi atasnya apa-apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulnya, maka dia kafir. Sama dengan pelakunya. Iya. Jadi dalam pembatal keislaman yang ke-9 ini adalah peringatan dari keyakinan-keyakinan seperti ini, keyakinan yang menyimpang dari syariat Islam, bahkan menyebabkan kekafiran. Taib. Lalu dari mana sisi kekafirannya? Ya minimal ada 2 sisi. Yang pertama, karena keyakinan seperti itu adalah bentuk pengingkaran dan pendustaan terhadap Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya. Sebab Al-Quran dan As-Sunnah telah menyampaikan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Tidak boleh ada yang lepas dari pengutusan atau dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga apabila seorang berkeyakinan bahwa ada sebagian orang yang boleh tidak mengikuti sebagian atau bahkan seluruhnya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir karena mengingkari Al-Qur'an dan mendustakannya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Surat Al-Anbiya ayat ke-107. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali bagi seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Surat Saba ayat ke-28. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah bagi kalian semuanya. Surat Al-A'raf ayat ke-158. Ayat-ayat ini dari Al-Qur'anul Karim menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia, demikian pula jin. Dan juga di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'ammatan. Dahulu para nabi hanyalah diutus bagi kaumnya saja. Jadi setiap nabi punya kaum masing-masing. Sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Jadi orang yang mengingkari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dijalankan oleh seluruh manusia, maka dia kafir. Karena jelas-jelas mengingkari Al-Qur'an dan mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula ulama seluruhnya sepakat seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mab'utsun ila thaqalain biittifaqil muslimin. Dalam kitabnya Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan, beliau mengatakan dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada as-saqalain, kepada manusia dan jin, biittifaqil muslimin, dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Kalau begitu, orang yang berkeyakinan ada sebagian orang yang boleh tidak mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga telah menentang ijma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syadza syadza fil nar." Barang siapa yang bersendirian, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Artinya dia menentang ijma kaum muslimin, kesepakatan para ulama seluruhnya. Sebagaimana ulama juga sepakat, siapa yang memiliki keyakinan seperti ini, yaitu keyakinan bahwa sebagian orang boleh tidak melaksanakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sudah mencapai tingkatan tertentu, maka ulama seluruhnya sepakat orang ini kafir. Orang ini kafir, murtad, keluar dari Islam. Ya. Karena telah mengingkari dan mendustakan Al-Qur'an. Dan itu sama artinya dia mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini sisi kekafiran yang kedua, yaitu pengingkaran terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Kalau begitu, dia mengikuti jalannya orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Dalam surat An-Nisa ayat ke-115. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Barang siapa yang menentang rasul setelah jelas kebenaran itu baginya, setelah jelas hidayah, setelah jelas ajaran rasul baginya, lalu dia mengikuti atau dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang membenarkan rasul ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Dan di sisi yang kedua, dalil orang yang menentang rasul berarti dia telah mengikuti jalannya orang-orang yang tidak beriman kepadanya, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini, yakul wa yattabi' tariqan ghaira tariqi ahli tasdiq. Orang yang menentang rasul berarti dia telah mengikuti satu jalan, bukan jalannya ahli tasdiq, jalannya orang-orang yang membenarkan rasul, yang beriman kepada rasul. Wa yasluku min hajan ghaira min hajihim, dan dia telah mengikuti manhaj bukan manhaj orang yang mengikuti rasul. Wadhalika huwal kufru billah, dan inilah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-kufra billahi wa rasulih ghairu sabilil mu'minin wa ghairu minhajihim. Karena kekufuran kepada Allah dan rasulnya bukanlah jalannya orang-orang yang beriman dan bukan pula manhaj mereka. Ini dalil bahwasannya siapa yang menentang rasul berarti dia telah mengikuti jalannya orang-orang kafir, jalannya orang-orang yang tidak beriman kepada rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Ya. Oleh karena itu, hendaklah kita berhati-hati. Jangan sampai kita memiliki keyakinan bahwa kita boleh tidak melaksanakan suatu kewajiban, kita boleh meninggalkan suatu syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Maka jelaslah siapa yang memiliki keyakinan. Ada sebagian orang yang mereka yakini sebagai ahli-ahli ibadah, sebagai para wali, karena dia sudah mencapai tingkatan tinggi di dalam agama, maka dia lalu boleh tidak melaksanakan sholat, tidak puasa, tidak zakat, dan juga dia boleh melaksanakan apa-apa yang diharamkan Allah. Kalau dia suka misalkan kepada seorang wanita, tidak perlu dengan pernikahan, langsung saja melakukan hubungan, maka anggapan seperti ini menyebabkan seorang itu kafir, murtad, keluar dari Islam. Apabila dia mati sebelum bertobat, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya, dan Allah tempatkan dia di dalam neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wal'iyadu billah. Dan ini merupakan tipuan syaitan. Merupakan tipuan syaitan kepada orang-orang sufi. Diakibatkan mereka beribadah tanpa didasari oleh ilmu. Mereka menjalankan agama ini tanpa mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sehingga mudah sekali bagi syaitan untuk menipu mereka. Seakan-akan ini merupakan keyakinan yang baik. Padahal sebaliknya ini adalah keyakinan yang merupakan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan mudahnya syaitan menipu mereka. Dengan berdalilkan kisah Khidir alaihi salam. Bahwasannya Khidir melakukan hal-hal yang tidak disetujui oleh Nabi Musa alaihissalam, seperti dalam kisah tentang Khidir alaihissalam. Walaupun sebenarnya akhirnya Nabi Musa pun menyetujui, karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Khidir alaihissalam, seperti ketika beliau melubangi kapal dengan alasan apa? Supaya tidak dicuri oleh raja yang zalim. Kalau begitu tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Musa alaihi salam. Berarti Nabi Khidir alaihi salam tidak keluar dari syariat Nabi Musa. Hanya karena kebodohan mereka, mereka menganggap Nabi Khidir alaihi salam telah keluar dari syariat Musa alaihi salam. Bersamaan dengan itu, Nabi Khidir bukanlah termasuk umatnya Nabi Musa alaihi salam. Seperti hadis yang telah kita sebutkan, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'amatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi terdahulu diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Oleh karena itu, ketika Nabi Khidir alaihi salam pertama bertemu Musa, maka beliau mengatakan, apakah engkau Musa Bani Israel? Jadi menunjukkan bahwasannya Nabi Khidir AS bukan termasuk Bani Israel. Ini dunia ini banyak suku bangsa di zaman itu, bukan hanya Bani Israel. Jadi Nabi Khidir AS bukan termasuk umat Nabi Musa AS, sehingga layak kalau dia tidak melaksanakan syariat seperti yang disyariatkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Juga Nabi Khidir alaihi salam melaksanakan apa yang dia lakukan tersebut berdasarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dari jalan wahyu. Dari jalan wahyu. Iya. Kalau sekarang siapa yang mau memberikan wahyu? Iya. Dan wahyu telah terputus. Ulama seluruhnya sepakat wahyu telah terputus dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang mengklaim dia telah menerima wahyu setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kadzdzab, dajjal, pendusta. Iya. Siapa yang mengaku-mengaku nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka dia pendusta, dajjal, pendusta agama. Dengan kesepakatan seluruh ulama. Maka apa yang dilakukan Nabi Khidir alaihissalam adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang orang yang melakukan hal tersebut, yang keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengaku-ngaku mendapatkan wahyu, maka yakinlah itu wahyu dari syaitan, bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini bantahan terhadap syubhat mereka yang mengatakan bahwasannya Nabi Khidir alaihissalam pun boleh keluar dari syariat Musa alaihissalam. Baik. Kemudian ada permasalahan lain yang dibicarakan para ulama dalam masalah Nabi Khidir alaihissalam. Apakah beliau seorang nabi atau wali? Yang benar dari pendapat para ulama, beliau adalah seorang nabi. Beliau adalah seorang nabi. Sebab beliau mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wahyu yang beliau terima tentang perkara gaib, yaitu sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ya. Seperti beliau membunuh anak kecil karena wahyu yang Allah berikan kepadanya bahwa anak ini kalau besar itu akan menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya, menjadi ujian yang berat bagi kedua orang tuanya. Ini sesuatu yang gaib yang akan terjadi di masa depan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Allah dialah yang mengetahui yang gaib, dan dia tidak menampakkan yang gaib ini pada seorang pun kecuali yang diridhoi dari kalangan para rasul. Dalam surat Al-Jin ayat ke-26. Ya. Juga kata Khidir alaihissalam, "Wa ma fa'altuhu an amri." Aku tidak melakukannya, dikatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, aku tidak melakukannya karena keputusanku. Tetapi itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwasanya beliau menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang menerima wahyu hanyalah para rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Terlebih tentang perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi di masa depan. Iya. Jadi yang benar, beliau adalah seorang nabi dari nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang benar, bahwasannya Nabi Khidir alaihissalam telah meninggal dunia. Ya. Sebagaimana telah pernah kita bahas, dalil-dalil bahwasannya Nabi Khidir alaihissalam telah meninggal dunia. Ya. Sehingga kata ulama, andaikan beliau masih hidup, maka tentunya beliau akan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Ini tentang Nabi Khidir alaihi salam. Iya. Kesimpulannya, berdalil bahwasannya Nabi Khidir alaihi salam boleh keluar dari syariat Musa alaihi salam adalah pendalilan yang salah, termasuk ketipuan syaitan kepada manusia. Sehingga apabila seorang meyakini ada seorang manusia boleh tidak mengamalkan, boleh keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti tidak wajib lagi salat, tidak wajib lagi puasa, tidak wajib lagi zakat, ya. Atau puasanya cukup di hatinya, salatnya cukup di hatinya, zakatnya cukup di hatinya, tidak diamalkan sebagaimana yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dia kafir dengan kesepakatan seluruh ulama berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang telah kita jelaskan. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah beliau sampaikan. Insyaallah sebentar lagi kajian kitab ini akan jadi kita ya sudah satu pembatal lagi. Dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya kami ingatkan kembali, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, bisa Anda kirimkan pertanyaan tersebut ke nomor 085353020304. 0853 5302 0304. Dan langsung saja kita serahkan kepada beliau jawaban-jawaban yang akan beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Ustaz, begitu banyak yang ana minta kepada Allah dengan berdoa. Dan alhamdulillah, begitu banyak pula doa yang terkabulkan. Apakah ini nikmat ataukah ujian? Bagaimana seharusnya yang dilakukan? Musibah ataupun nikmat, dua-duanya adalah ujian bagi manusia. Ujian, apakah dia bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya. Seperti dalam Al-Qur'an, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Dalam surat Al-Anbiya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan." Yakni dengan musibah dan dengan nikmat. Ya, sebagai ujian bagi kalian. Dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Bagaimana cara menyikapinya? Dengan bersyukur. Bersyukur dengan lisan, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan meyakini nikmat itu datangnya dari Allah, dan menjalankan kewajiban yang Allah berikan pada nikmat tersebut. Seperti kalau kita dianugerahkan nikmat seorang anak, maka kita laksanakan kewajiban untuk mendidiknya. Kalau kita dianugerahkan nikmat harta, kita laksanakan kewajiban untuk berzakat dan seterusnya. Jadi itu, jadi nikmat yang kita dapatkan juga termasuk ujian, apakah kita bisa bersyukur atau tidak. Jadi yang harus kita lakukan adalah dengan bersyukur. Bolehkah memakan larun? Larunnya apa? Serangga ya? Hah? Iya. Larun termasuk serangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillat lana al-maytatani wad-damani. Fa amma al-maytatani al-hud wal-jarab, wa amma ad-damani al-qabid wat-tihal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan kepada kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai yaitu bangkai ikan dan serangga. Atau belalang. Nah, sejenisnya. Sedangkan dua darah itu hati dan limpah. Ini tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Dengan hamba Allah, kalau sesudah wiridan membaca Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Razzaq, mohon penjelasannya. Kalau yang dia maksudkan dia mau berdoa, Ya Rahman, Irhamni. Ya Rahman ini kan memanggil. Ya Rahman, wahai zat yang maha Rahman, yang Rahim, yang Ghafur, Ya Razzaq. Kalau maksudnya mau berdoa, maka ini bagus. Termasuk tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur itu saja yang diucapkan, ini tidak ada dalilnya. Kita tidak tahu kalau ada dalilnya seperti ini. Baik. Tapi ini digunakan untuk berdoa. Iya. Kenapa orang salafi kalau diucapkan salam mereka tidak mau menjawab? Nah, ini penilaian yang subjektif. Jangan karena perbuatan sebagian orang lalu kita menyamaratakan semuanya. Kalau mau menyamaratakan semuanya, semua orang muslim kena. Sebab dia orang muslim juga. Kalau begitu semua orang muslim tidak mau menjawab salam. Demikian pula pelaku-pelaku terorisme. Mereka itu muslim. Kalau kita mau menyamaratakan seperti yang dilakukan orang-orang kafir, orang-orang Eropa misalkan, kebanyakan mereka menganggap semua orang muslim itu teroris. Padahal yang melakukan adalah 1-2 orang saja. Ini kesalahan sebagian orang, tidak boleh digeneralisir, tidak boleh disamaratakan untuk semua orang. Iya. Baik. Ustaz, berdosakah kalau kita melonjor, melamun jorok, mengkhayal imajinasi dan pembicaraan seks melalui telepon atau HP dengan menghubungi seseorang akan tetapi tidak bercinta dengannya langsung? Beri aku dalil dan tolong jelaskan ayat Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Ini hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram seorang berkhayal melakukan perzinahan. Ya. Apalagi sampai membicarakannya melalui HP. Ya, seperti dalam apa namanya? ya, perzinahan ya, seperti dalam ya ada, sudah ada program seperti ini ya, menelpon pada nomor tertentu ya, dengan biaya yang mereka patok ya, sehingga mereka mendapatkan keuntungan dari itu. Ini termasuk perzinahan, termasuk perzinahan ya. Zina hati namanya. Kalau dengan lisan, zina lisan. Seperti dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba 'ala ibni Adam haddahu min az-zina. Adraka dhalika la mahalata." Semuanya Allah telah menuliskan atas anak Adam itu bagiannya dari zina. Mesti dia mendapati bagian tersebut. Fazina al-ainani an-nazar. Zina dua mata adalah memandang. Wazina al-lisan an-nutku. Dan zinanya lisan adalah dengan membicarakan. Wan-nafsu tamanna wa tashtahi. Dan jiwa atau hati berkeinginan dan berangan-angan. Wal-farju yusaddiku dhalika au yukadzibuh. Dan puncaknya adalah dengan kemaluan. Iya. Apakah dia melakukannya atau tidak? Jadi termasuk zina. Dan di sini zina dalam dua bentuk, dengan lisan ya, melalui telepon atau HP, dan juga dengan hati. Demikian pula perbuatan itu mengantarkan pada zina kemaluan. Ini jelas. Perbuatan tersebut bisa mengantarkan pada zina kemaluan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Jadi, seluruh yang mengantarkan kepada zina diharamkan dalam Islam, maka tidak boleh dilakukan. Baik. Kenapa? Kalau meragukan kekafiran orang-orang yang menyekutukan Allah, maka dia kafir. Sebab keimanan itu harus yakin. Kita harus yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Yakin dengan Al-Quran wa sunnah. Kalimat la ilaha illallah mengharuskan kita menyatakan salah semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para penyembahnya itu kafir. Ini makna kalimat la ilaha. Tidak ada sesembahan. Jadi maksudnya, tidak ada sesembahan yang berhak. Kemudian kita tetapkan illallah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah. Maka, siapa yang menyembah Allah dia muslim, yang menyembah selain Allah dia kafir. Dan iman itu harus yakin. Iman itu kan artinya keyakinan. Kalau ragu berarti belum beriman. Kalau ragu berarti belum beriman. Demikian pula, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan tentang kekafiran orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus yakin dengan ayat-ayat Allah. Kalau seorang masih ragu, berarti dia belum beriman. Kalau belum beriman, berarti belum pantas dikatakan sebagai seorang muslim, tapi orang yang kafir kepada Al-Quranul Karim, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam. Saya mau bertanya, bolehkah seseorang memakai baju organisasi? Memakai baju organisasi, baju partai, akan tetapi tidak ikut di dalam organisasi tersebut. Iya. Baik. Telah dimaklumi bersama bahwasannya wajib bagi kita menghindari organisasi-organisasi atau partai yang memecah belah umat. Partai-partai hizbiyah, organisasi-organisasi hizbiyah yang mengedepankan fanatisme golongan dan mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tidak sepatutnya seorang muslim menggunakan atribut-atribut suatu partai atau suatu organisasi yang mengajak kepada kebatilan. Karena hal itu berarti dukungan dan keridhaan terhadap kebatilan tersebut. Kalau perempuan yang menggunakannya, maka ulama telah melarang hal tersebut, sebab tujuan menggunakan jilbab, tujuan menggunakan busana muslimah untuk agar supaya wanita ini lebih jauh, ya, atau lebih tidak menarik dari pandangan laki-laki. Kalau dia sengaja menggunakan atribut partai atau suatu perhiasan tertentu, berarti dia menarik pandangan. Maka bertentangan dengan tujuan jilbab. Iya. Wallahu a'lam. Ustaz, saya mau tanya, nama saya kan Asrari. Apa artinya? Asrar barangkali jamaknya sir, ya, rahasia-rahasia. Ini kalau Asrari, rahasia-rahasiaku. Apa benar apabila terjadi dalam perceraian dalam rumah tangga, mas kawin yang telah diterima harus dikembalikan lagi? Kalau perceraian itu atas permintaan istri, maka istri harus mengembalikan mas kawinnya. Kalau perceraian itu atas permintaan istri, istilahnya khulu. Tapi kalau diceraikan oleh suami tanpa permintaan istri, maka tidak mengembalikannya, tidak harus mengembalikan maharnya, mas kawinnya atau maharnya. Baik. Hanya yang diharuskan kalau atas permintaan istri. Itu pun kalau suami merelakan tanpa harus dia kembalikan, maka tidak apa-apa. Taib. Apakah boleh berpoligami dikarenakan istri yang sering sakit-sakitan, sedangkan rumah pun masih ngontrak? Berpoligami minimal dengan dua syarat. Minimal dengan dua syarat. Yang pertama, seorang mampu menafkahi istrinya, lebih dari semua istrinya. Dia harus mampu menafkahi semua istrinya. Iya. Dan berlaku adil di dalam menafkahi. Ini yang pertama. Yang kedua, dia juga mampu menafkahi istrinya secara batin. Iya. Dia mampu menafkahi istrinya secara batin. Iya. Ya, misalkan dalam pembagian malam, dia mampu berlaku adil. Iya. Di sana dua hari, di sini dua hari, dan seterusnya. Baik. Kalau tidak mampu, belum mampu seperti ini, maka bersabar. Iya. Taib. Adapun masalahmu rumah masih ngontrak, tidak ada masalah. Iya. Kalau bisa mengontrakkan dua rumah atau tiga rumah sampai empat rumah untuk masing-masing istri, tidak ada masalah. Tidak harus memiliki rumah sendiri dulu. Iya. Tidak ada masalah walaupun rumah masih ngontrak. Yang penting mampu mengontrakkan untuk dua istri. Baik. Membaca Bismillahirrahmanirrahim 180 kali atau 200 kali setelah sholat fardu subuh, apa manfaat dan faedahnya? Mohon dijawab. Ya. Tidak ada manfaat dan faedahnya, sebab hal itu termasuk kebid'ahan, tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kebid'ahan dari sisi yang pertama, tidak ada dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam melafazkan bismillahirrahmanirrahim setelah salat fardu. Setelah salat fardu, baik subuh maupun yang lainnya. Dan juga menetapkan jumlah sendiri. Menetapkan jumlah 180 kali atau 200 kali itu tidak ada dalilnya. Hanya Allah dan Rasulnya yang berhak menetapkan suatu jumlah tertentu di dalam berzikir. Ya. Adapun kita berzikir sebanyak-banyaknya semampu kita. Kalau zikir itu tidak ditetapkan jumlahnya. Kalau sudah ditetapkan jumlahnya, seperti subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu Akbar setelah habis sholat, maka tidak boleh kita tambah. Tapi kalau tidak ditetapkan jumlahnya, zikir yang umum, kita zikir sebanyak-banyaknya semampunya, tanpa menetapkan jumlah tertentu. Sebab kalau kita menetapkan jumlah tertentu, berarti kita membuat syariat di dalam agama, maka termasuk kebid'ahan. Pak Ustadz, saya Bambang dari Cipari. Untuk bisa bahagia, kita harus gimana Pak Ustadz? Dengan iman dan amal saleh. Yang dimaksud dengan amal saleh adalah amalan yang dilakukan ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk meraih semua itu harus dimulai dengan ilmu. menuntut ilmu agama. Iya. Untuk bisa beriman dengan benar dan beramal soleh dengan benar harus menuntut ilmu agama. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan siapa yang beriman dan beramal soleh akan diberikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, bukan saja di dunia, tapi yang lebih terpenting di akhirat kelak. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia selalu beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas di akhirat kelak amalan yang dia lakukan dengan yang lebih baik dari apa yang dia amalkan tersebut. Baik. Mertua saya sakit, suami saya ke seorang kiai untuk minta obat. Obatnya berupa air. Itu diperbolehkan enggak, Pak? Dan bagaimana kalau mengantarkan, boleh enggak? Mohon penjelasan. Baik. Ya, ulama berbeda pendapat tentang masalah meruqyah di air. Ya. Namun tidak mengapa insyaallah taala. Kalau yang dibaca itu adalah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia yang masalahnya. Kalau kita yakin kiai tersebut benar-benar membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim saja atau doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mengapa insyaallah taala. Pada rakaat kedua teringat kalau pakaiannya terkena najis. Apakah salatnya sah dan diteruskan hingga salam? Bagaimana dengan wudunya? Apa harus diulang? Harus dibuka pakaiannya. Kalau masih ada pakaian dalam sehingga aurat masih tertutup, maka salatnya diteruskan. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau seorang sadar kemudian tahu di pakaiannya ada najis, buka pakaiannya. Tapi kalau dengan membuka pakaian auratnya terbuka, maka terpaksa dia harus memberhentikan sholatnya ya, dan menggunakan mengganti pakaiannya. Dan tidak perlu berwudu lagi. Cukup mencuci pakaian yang terkena najis tersebut, kalau mau dipakai lagi, atau anggota tubuh yang terkena najis. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah salat, ya, sebagaimana hadis dalam riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, suatu hari pernah salat lalu beliau melepas sandalnya. Beliau melepas sandalnya. Para sahabat ketika itu ikut-ikutan juga melepas sandal mereka ketika salat. Lalu setelah salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya saya melepas sandal itu bukan karena suatu syariat, bukan karena suatu aturan yang baru dalam sholat, tidak. Tapi Jibril datang memberitahukan bahwasannya di sandalku itu ada najis. Maka beliau lepaskan dan beliau teruskan sholatnya. Jadi sama dengan kasus ini, kalau pakaiannya ada najis dibuka, dilepaskan. Kalau auratnya masih tertutup, diteruskan sholatnya. Tapi kalau tidak, maka terpaksa harus memberhentikan sholatnya dan menutup aurat kembali. Baik. Saya mengurus anak bibi. Karena bibi saya sudah meninggal, tapi kadang-kadang saya membentak dan menyentil anak ini. Karena dia nakal sekali. Tapi saya bukan menyiksa, hanya ingin mendidik. Apakah saya berdosa? Karena anak ini sudah ditinggal ibunya. Membentak si anak ini dalam keadaan yang sangat terpaksa. Membentak anak, memukul anak dalam keadaan yang sangat terpaksa. Dan dengan perkiraan bentakan itu bisa bermanfaat baginya, artinya bisa membuat dia takut. Kalau dibentak justru malah dia semakin menjadi-jadi. Jangan dibentak, tapi cari jalan yang lain. Cari jalan yang lain. Baik. Ustaz, anak punya bibi menikah dengan orang Kristen dan bibi anak masuk Kristen. Setiap menjelang hari raya Idul Fitri, bibi suka ngirim baju koko dan sarung. Halalkah baju dan sarung itu dipakai? Tidak apa-apa insyaallah taala, baju dan sarung itu halal. zatnya halal. Adapun si bibi ini harus kita berusaha menasihati dia, harus berusaha menasihati dia untuk kembali kepada Islam. Baik. Di sini ada orang yang membenci wanita berjilbab, sedangkan dia sendiri mengaku orang Islam. Dan apabila ada yang lewat orang yang bercadar, dia bilang, tuh ada setan lewat. Apakah orang tersebut termasuk memperolok-olok peraturan Allah? Ini tidak diragukan lagi. Ini termasuk bentuk penghinaan dan cercaan dan mempermainkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini hukumnya termasuk kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini harus dinasihati agar dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Ummu Rifa'ah dan Ummu Sa'ad sudah kafir dan boleh dibunuh? Bagaimana dengan orang-orang yang membelahnya? Apakah sama hukumnya? Masalah kekafiran seseorang yang tadinya muslim itu adalah hak hakim atau hak ulama besar dalam menetapkannya. Adapun orang-orang yang mengikutinya, sama hukumnya. Siapa yang meridhoi suatu kemungkaran, maka dia dianggap sebagai orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Iya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kita membela atau bahkan sekedar condong untuk membela mereka. Allah berfirman, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Janganlah kamu condong kepada orang-orang yang zalim itu sehingga kamu disentuh oleh api neraka. Hati-hati. Ya. Jangan membela orang-orang yang zalim. Dan sebesar-besarnya kezaliman adalah kesyirikan dan bid'ah. Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Kata Ustaz, kalau terpaksa harus berhubungan dengan bank, boleh asal tidak mengambil bunganya. Apakah itu tidak termasuk ta'awun atau wala dalam berkembangnya praktik riba? Maksud saya di sini berhubungan dengan bank yang tidak ada praktik ribanya. Seperti untuk transfer, kan tidak ada praktik riba di situ. Kita transfer 1 juta, diterima di sana 1 juta. Cuman kita dikenakan biaya misalkan 2.500. Itu sudah jasa. Jasa pengiriman. Itu bukan riba. Itu maksud saya, bukan kita meminjam di bank lalu kita kembalikan dengan tambahan bunga. Nah, ini tidak boleh. Baik. Demikian pula kita menyimpan uang di bank. Ini sudah difatwakan para ulama besar, hal ini boleh dalam keadaan sangat terpaksa. Dalam artian terpaksa, seperti kita khawatir kalau kita simpan uang di rumah mungkin hilang. Iya. Atau dicuri orang. Iya. Mudah dicuri orang, maka terpaksa kita simpan di tempat yang aman. Jadi maksudnya, kalau ada tempat aman yang lain selain bank, maka hendaklah kita menyimpan di situ. Ya, hendaklah kita menyimpan di situ. Baik. Jadi insyaAllah ta'ala tidak termasuk bentuk ta'awun atau wala kepada mereka. Ya. Karena kita tidak bermaksud demikian. Dan kita tidak melakukan riba. Dan kita tidak melakukan riba. Yakni, kita tidak mengambil bunganya. Dan kita juga tidak meminjam lalu mengembalikan ditambah dengan bunga. Iya. Baik, wallahu alam. Saya melihat orang yang sedang sholat, tapi ketika takbiratul ihram, tangannya tetap di bawah, tidak di dada. Apakah ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Dan memang ada pendapat ulama demikian. Ya. Tapi yang sahih, pendapat yang benar, diletakkan di dada. Diletakkan di dada. Ya. Atau di bawah dada. Ini yang sahih, ini yang benar. Ya. Walaupun ini termasuk sunnah, tidak wajib. Sehingga andaikan seorang sholat, tidak meletakkan tangannya di dada, dibiarkan begitu saja, sholatnya sah. Sholatnya sah. Nah, ini pendapat Hanafiyah. Pendapat Hanafiyah, namun ini pendapat yang lemah. Baik. Ustaz, saya dulu suka lihat sulap-sulap dan pemburu hantu di TV. Waktu itu saya tidak tahu dan kadang-kadang ragu. Apakah saya berdosa dan gimana cara tobatnya? Ya, sudah kita sebutkan kemarin bahwa itu termasuk sihir. Ya, menontonnya berarti termasuk meridhoi. Ya, meridhoi perbuatan sihir tersebut. Maka hal itu termasuk sesuatu yang tidak dibolehkan. Dan cara tobatnya adalah dengan menyesali perbuatan tersebut dan bertekad tidak akan mengulanginya. Ya, dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya. Iya. ya, dengan meninggalkan perbuatan tersebut, ya, menyesali perbuatan itu, kemudian bertekad tidak akan mengulanginya dan meninggalkannya. Ini cara bertobat. Ustaz mau nanya, ada sebuah pimpinan ormas yang memanggil anggotanya dikarenakan dia dekat dengan orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga karena dia dianggap menyelisihi amalan-amalan ormasnya yang telah diputuskan selama ini. Apakah pimpinan seperti ini bisa disebut sebagai tagut? Bagaimana hukum orang yang seperti ini menurut syariat? Baik, ormas itu mengklaim ormas Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sudah dimaklumi cara-cara hizbiyah, cara-cara orang yang fanatisme golongan. Kalau ada anggota mereka yang mulai mengikuti ajaran yang sesungguhnya, yang sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka berusaha untuk menggembosi orang tersebut, ya, dan mengadili dia atau menghukum dia, baik hukuman dalam bentuk secara resmi ataupun tidak resmi, ya, seperti mereka memboikotnya, ya, tidak mengajaknya berbicara dan seterusnya. Ini ciri-ciri hizbiyah, ciri-ciri fanatisme golongan, ya, ciri-ciri ahlul bid'ah. Ya. Kalau orang yang mau mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya karena bertentangan dengan keputusan-keputusan organisasi, lalu orang itu kemudian dihalang-halangi. Ya, ini organisasi hizbiyah, walaupun mereka mengklaim sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, tapi kalau seperti ini caranya, ini bukanlah organisasi yang sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Dan aturan-aturan organisasi itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh bertentangan. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila aturan itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini menyerupai tagut, menyerupai tagut yang membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja kita tidak katakan dia tagut, sebab lafaz tagut adalah pengkafiran. Kita mengatakan seorang tagut berarti mengkafirkan dia. Hanya saja kita katakan menyerupai tagut, yaitu dengan melakukan atau mensyariatkan atau membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hukumnya dalam syariat, orang seperti ini dan organisasinya harus ditinggalkan. Tidak boleh terus bersama dengan orang-orang yang zalim tersebut. Wala tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong terus kepada orang-orang yang zalim tersebut sehingga kamu disentuh oleh api neraka. Taib. Kata orang sururi, istilah salafi itu tidak syar'i, yang syar'i itu ahlus sunnah. Mohon penjelasannya. Taib. Ya, istilah ini telah disebutkan oleh para ulama. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "La aiba fi man intasaba ila manhajis salaf." Ya, tidak ada aib siapa yang mau bernasab, berintisab kepada manhajus salaf. Demikian pula Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala ketika menceritakan biografi para ulama, seperti dalam biografi Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala, "Wa kana salafiyan." Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dia adalah seorang salafi. Jadi istilah ini adalah istilah yang sudah digunakan oleh para ulama. Dan tidak mesti suatu istilah harus berdasarkan dalil. Ya, seperti istilah tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid tidak ada dalilnya, istilah tersebut. Demikian pula salatut tarawih. Dan istilah itu sudah disepakati oleh seluruh para ulama. Seluruh ulama sudah menerima. Kalau kita cari dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak ada namanya salat tarawih. Tidak ada namanya salat tahiyatul masjid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuma mengatakan, siapa yang masuk masjid, salat dua rakaat. Beliau tidak mengatakan ini namanya salat tahiyatul masjid. Tetapi para ulama tidak ada yang mengingkari istilah ini. Tidak ada yang mengingkari istilah ini. Baik. Jadi ini omongan-omongan orang yang tidak mengerti kaidah-kaidah dalam syariat dan tidak mengerti akwal dan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian pula istilah Ahlus Sunnah secara khusus. Silakan cari dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah istilah secara khusus adanya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adanya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma dipahami dari dalil-dalil sehingga dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, wallahu alam. Seorang Muslim enggan atau bahkan tidak mau menjalankan syariat Islam yang benar karena terkesan agamis. Bagaimana orang itu? Bagaimana membantahnya? Kalau dia mengingkari atau membenci atau tidak ridho, tidak setuju, tidak sepakat dengan satu ajaran Islam, maka tidak dilakukan lagi dia kafir. Tidak diragukan lagi dia kafir. Hanya saja seperti yang kita sebutkan sebelumnya, untuk mengkafirkan itu ada syarat-syaratnya. Perbuatannya jelas kekafiran, tapi orangnya, untuk mengkafirkan orangnya ada syarat-syaratnya. Ya, di antara syaratnya yang mengkafirkan itu adalah para ulama besar atau hakim di satu pemerintahan kaum muslimin. Tapi kalau dia tidak mau menjalankan syariat karena mengikuti hawa nafsu, dia tahu dia salah karena tidak menjalankan syariat. Dia akui dia salah, maka dia berbuat maksiat tidak sampai pada kekufuran. Dan orang tersebut harus kita nasihati. Baik, yang terakhir ya. Bolehkah azan dikumandangkan oleh seorang wanita dan dengan tujuan untuk menolak bala seperti datangnya angin ribut atau hujan lebat yang disertai angin, atau untuk mengobati sakit seseorang, atau untuk meminta datangnya rezeki? Di tempatku ada orang yang selalu melakukannya dan selalu didatangi banyak orang, hamba Allah di Cintaratu Lakbok. Azan itu dikumandangkan oleh laki-laki, bukan oleh wanita. Demikian pula ketika terjadi semacam angin ribut atau hujan lebat, maka yang disyariatkan adalah berdoa. Ya. Yang disyariatkan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wallahu alam. Baik. Ustaz, mohon dijawab pagi ini ya, ada tamu di pondok. Besok belum tentu masih dengar RDS. Bagaimana hukum menyembelih dan hasil sembelihan itu untuk acara ke-40 wafatnya seseorang? Baik. Bagaimana hukum menyembelih dan hasil sembelihan untuk acara ke-40 wafatnya seseorang? Artinya dia menyembelih dengan nama Allah, cuma sembelihan itu untuk suatu acara kebid'ahan. Untuk suatu acara kebid'ahan. Seorang yang menyembelih untuk acara kebid'ahan, berarti dia tolong menolong untuk melakukan kebid'ahan tersebut. Ya. Maka tidak dibolehkan. Kalau yang ditanyakan hukum menyembelihnya berdosa dari sisi ta'awun dengan perbuatan kebid'ahan. Iya. Tapi tidak sampai pada kesyirikan. Kecuali kalau dia tidak menyebut nama Allah, menyebut nama selain Allah, atau dia niatkan sembelihan tersebut sebagai persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesyirikan. Tapi kalau dia menyebut nama Allah dan tidak meniatkan untuk selain Allah, niatnya untuk suatu acara kebid'ahan, maka ini termasuk perbuatan dosa dan ta'awun di dalam kebatilan. Baik. Wallahu a'lam. Yang mana ini? Surat yang mana? Saba 28. Baik, Ustaz Afwan meluruskan tadi menyebutkan surat As-Saba 24, tetapi yang benar surat As-Saba 28. Iya, benar. Surat As-Saba 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Saba, bukan As-Saba ya, Saba. Ini saya meluruskan lagi. Bukan As-Saba tapi Saba. Surat Saba 28. Bagaimana hukum salat memakai kaos bergambar binatang? Pertama, dari sisi itu gambar bernyawa diharamkan dalam syariat. Yang kedua, dari sisi mengganggu kekhusyukan salat. Ya. Mengganggu kekhusyukan salat, seperti dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan menggunakan baju yang dihadiahkan oleh sahabat, walaupun itu bukan gambar bernyawa, tapi setelah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas baju tersebut dan memerintahkan untuk digasi ganti hadiah baju yang lain. Ya, karena corak-corak baju itu telah mengganggu kekhusyukan beliau. Apalagi kalau gambar binatang. Ya, ini jelas-jelas bisa mengganggu kekhusyukan sholat. Kalau gambarnya di belakang, mengganggu orang lain. Ya. Mengganggu kekhusyukan sholat orang lain. Bagaimana hukumnya menempelkan kaligrafi doa-doa di rumah atau di kamar? Ya, minimalnya hal ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, hal itu bisa memalingkan seseorang dari syariat yang benar dalam masalah ini. Doa-doa itu dibaca. Ayat-ayat Al-Quran dibaca, bukan ditempelkan. Barangkali bisa saja, seorang kalau dia sudah menempelkan, dia merasa cukup dengan itu, sehingga tidak melakukan yang disyariatkan. Ini seperti yang dijelaskan, Al-Jinnah Da'imah. Demikian pula, kalau kaligrafinya itu berupa tulisan Allah dan Muhammad, maka, seperti kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, itu sama seperti menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala tandingan, tandingannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti orang yang mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aja'altani lillahi niddan. Orang yang mengucapkan sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu mau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Maka sama kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, seorang memajang kaligrafi tulisan Allah dan Muhammad seperti orang yang mengucapkan Masya Allahu wa syi'tah. Ini sudah bahas, kita sudah bahas panjang lebar dalam kitab Tauhid bab yang tersendiri, yaitu tentang ucapan Masya Allahu wa syi'tah termasuk syirkul asgar kalau tidak diyakini dalam hati. Tapi kalau seorang meyakini dalam hati kedudukan Allah dan Muhammad sama, maka tidak diragukan lagi ini termasuk bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama jawaban-jawaban yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan bisa melapangkan atau memuaskan Anda semua yang bertanya. Dan tentunya masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui mengenai agama kita ini, sehingga perlunya kita banyak untuk bertanya. Dan bagi Anda yang belum dijawab pertanyaan-pertanyaannya, kami mohon maaf karena kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Nah, diantaranya keterbatasan waktu dan kemampuan. Nah, dan tentunya, mungkin bagi Anda yang sedang memberikan pertanyaan, mengirimkan pertanyaan namun belum dijawab, mungkin ada hal-hal yang menghalangi, misalkan dikarenakan gangguan jaringan atau sebagainya. Kami mohon maaf. Atau dikarenakan pertanyaan tersebut sudah dijawab, namun Anda terlalaikan dikarenakan tidak mendengarkan acara ini. Sehingga kami himbau bagi Anda untuk senantiasa menyimak acara ini, sehingga apabila acara-acara atau pertanyaan yang Anda sampaikan tidak terlewatkan. Sebelum kami tutup, sekali lagi diumumkan bagi Ashabul Awail, apabila hendak Jumatan untuk membawa pulpen, ya, pena, dikarenakan ada sesuatu yang perlu ditulis untuk data di kantor. Sekali lagi, untuk para Ashabul Awail, para ikhwah yang sudah berkeluarga, yang biasa Jumatan di pondok untuk membawa pulpen atau pena, dikarenakan ada suatu hal yang perlu ditulis untuk data di kantor. Itu informasinya. Nah, kami tutup acara ini dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.